karena kita takkan mampu untuk menghindarinya. Pikirkan sajalah yang terbaik untuk kita. Jangan biarkan hati jadi tersiksa. Oh. Percayalah hidup ini bukan untuk kita sendiri. Luangkanlah sejenak biar hati berbagi. Lalu dengar lagu ini, lagu penyejuk hati. Mampu redakan luka atau hati yang kecewa karena kita yang meragukan. Karena gelisah dan ajak hati menyanyi semua malam ini. Wai, ai, ai, ai, ai. Nyanyikan lagu cinta. Wai, ai, ai, ai, ai. Tembangkan kedamaian. Wai, ai, ai, ai, ai. Pasti indah malam ini bersama kita. Atau hati yang kecewa.